Bangkitnya ulama dan warga NU, semangat berjuang bersatu padu menuju kesejahteraan bangsa, kesentosaan warga yang merata. Bangkitlah bangsaku, bangkitlah negeriku, bangkitlah bangsaku. على النبي محمد.